Dek ada mancis enggak? Enggak ada. Ki, kau ada mancis enggak? Enggak ada, Bang. Ya, ada mancis enggak? Enggak ada, Pak. Adanya api. Sudahlah, apa-apa. Ya udahlah kalau masak.